الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد المسألة الرابعة في أركانها telah kita baca perbedaan antara rukun dan syarat. Ya, bahwa syarat mendahului ibadah dan terus ada bersama ibadah itu sampai selesai, tetap eksis syarat itu. Nah, adapun rukun adalah penyusun ibadah itu sendiri dari ucapan-ucapan, berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Ya. Nah, jadi mulai dari awal ibadah sampai akhir ibadah, meliputi ucapan dan gerakan, itu adalah rukunnya. Nah, itu yang dimaksud dengan rukun. Baik. Tapi sebagaimana akan datang, ada di antara ucapan dan gerakan itu bukan rukun, tetapi hanya wajib. Ada yang hanya sunnah. Baik. Kemudian akan kita lewati bahwa sebagian ya, pembahasan tentang rukun itu juga ada yang diperselisihkan. Naam. Barakallahu fikum. Diperselisihkan apakah itu rukun atau itu wajib. Naam. Dan seterusnya, kita akan lewati semuanya insyaallah. Wa arkanuha arba'ata asyara ruknan. Rukun-rukun salat ada 14 rukun. La tasqutu 'amdan. La tasqutu, tidak gugur. Ya, rukun itu dalam arti dimaafkan. Tidak gugur dalam arti dimaafkan. Andan, apabila ditinggalkan secara sengaja. Jadi tetap dituntut. Nah, tidak lantas menjadi gugur, tidak lantas menjadi dimaafkan karena ditinggalkan secara sengaja. Bahkan jika sengaja meninggalkannya, meninggalkan rukun itu secara sengaja, berdosa dan sholat tidak sah. Wala sahwan, tidak pula gugur karena sahu, karena lupa. Jadi juga tidak dimaafkan. Ya, tetap dituntut. Ya, sholat tetap tidak sah jika rukun itu tidak didatangkan meskipun lupa karena meskipun ditinggalkan karena lupa. Wala jahlan, tidak pula gugur karena jahil, karena tidak tahu. Nah, ini juga tidak dimaafkan. Ya, tetap dituntut adanya rukun itu. Jadi sholat tetap tidak sah jika ditinggalkan karena tidak tahu hukum. Hanya saja apabila itu ditinggalkan karena sahu atau karena jahil, bukan sengaja kan, jadi tidak ada unsur dosa, tapi dari segi sahnya sholat tetap tidak sah apabila ada rukun yang ya tidak dikerjakan meskipun karena lupa atau karena tidak tahu. Nah, wa bayanu kama yali, penjelasannya sebagai berikut. Rukun awal, rukun yang pertama, al-qiyamu, berdiri. Ini melaksanakan ya salat dengan berdiri. Nah, al-qiyam, berdiri. Fil fardhi, berdiri dalam salat, pada salat fardu. Pada salat fardu, salat wajib. Alal qadiri, atas orang yang mampu berdiri. Ya. Muntasiban dalam keadaan tegak berdiri. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillahi qanitin. Dan hendaknya kalian berdiri tegak dalam sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, qanitin, dalam keadaan khusyuk, penuh ketundukan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah ayat 238. Ya, perintah kumu, perintah ini bersifat wajib dan menunjukkan itu rukun. Waliqalihi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain, salli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Perintah ini bersifat wajib dan menunjukkan itu rukun. Fa in lam tastati' fa qa'idan, jika engkau tidak mampu sholat berdiri, maka sholat duduklah. Ini dalil, ya, bahwa itu sesuatu kemampuan. Selama mampu berdiri, maka wajib berdiri dan itu rukun. Nah, jika tidak mampu berdiri, maka sholat duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Jika tidak mampu sholat duduk, maka di atas lambung. Yakni sholat berbaring, menyamping di atas lambung. Baik. Hadis ini riwayat Bukhari. Naam. Fa in taraka al-qiyama fil fariidati li'udrin, fa in taraka al-qiyama, apabila seseorang meninggalkan rukun berdiri fil fariidati, pada salat fardu, li'udrin, karena ada udzur. Ya, kamaradin, seperti halnya marad, udur sakit. Udur sakit di sini, ya, ada nanti pembahasan khusus tentang sholat orang yang punya udur. Ya, dari yakni sebagai gambaran awal, udur sakit yang dimaksud di sini, yang dibolehkan untuk meninggalkan rukun berdiri, adalah apabila dengan sebab sakitnya itu, ya, seseorang jika dia memaksakan diri sholat berdiri, dia akan termudaratkan, dalam arti penyakitnya tambah parah atau kesembuhannya semakin tertunda. Itu sudah dianggap tidak mampu berdiri, artinya sudah udzur untuk beralih ke duduk. Karena la darar wala dirar, tidak boleh, ya, memberi mudarat, tidak dibenarkan memberi mudarat pada diri sendiri dan orang lain, sengaja maupun tanpa sengaja. Nah, itu satu. Yang kedua juga, jika seseorang memaksakan diri sholat berdiri dalam keadaan dia sakit, dia tidak bisa khusyuk. Dia kehilangan khusyuk apabila dia paksakan berdiri, tidak bisa khusyuk. Ya. Nah, karena dia ingin cepat-cepat, ya, meninggalkan berdiri itu, ingin cepat-cepat turun, sujud, duduk, dia tidak bisa khusyuk, gelisah sholatnya. Sementara khusyuk adalah, ya, ruh penentu pahala sholat. Itu juga udzur. Jika memang tidak bisa khusyuk sholat berdiri, berarti udzur untuk beralih ke duduk. Tayyib. Wa khawfin, dan takut, ya, udzur takut. Wa ghairi dhalik, dan selain dari itu. Nah, dia berada di satu tempat, sedang bersembunyi, ya, tidak mungkin baginya berdiri di tempat itu. Dia sholat berdiri, dilihat oleh musuh yang akan yang mengejarnya, yang ingin menangkapnya, membunuhnya, ya, sementara dia harus sholat. Nah, ya, jika tidak waktu keluar, maka dia sholat sambil merunduk gitu, ya, jika mungkin, kan. Nah, jika tidak, berarti itu udzur untuk sholat, ya, sesuai dengan kemampuannya saat itu. Yang penting dia terhindar dari apa yang ditakutkannya. Nah, fa innahu yu'daru bidzalik, fa innahu yu'daru bidzalik, maksud sesungguhnya dia diberi udzur dengan sebab itu. Wa yusalli, wa yusalli, dan dia salat hasba halihi. Hasba halihi atau hasaba halihi. Nah, dia salat tergantung keadaannya atau sesuai dengan keadaannya. Qa'idan, apakah salat duduk atau ala jambin atau sambil berbaring, sesuai dengan kemampuannya ya, terkait dengan udzur yang menimpanya. Baik. Amma salatun nafilati, adapun salat nafilah, salat sunnah, fa innal qiyama fiha sunnatun. Fa innal qiyama fiha sunnatun, maka sesungguhnya berdiri pada pelaksanaan salat sunnah hukumnya sunnah. Walaisa ruknan, dan bukan rukun. Lakin salatul qa'imi fiha afdal min salatil qa'idi. Akan tetapi salatul qa'im, salat ya, orang yang berdiri dalam pelaksanaan salat sunnah, nah, afdalu, lebih utama pahalanya, lebih besar min salatil qa'id, daripada salat orang yang duduk dalam pelaksanaan salat sunnah. Naam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul qa'idi 'ala nisfi min salatil qa'im. Salat orang yang duduk pahalanya setengah dari salat orang yang berdiri. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi seseorang sehat, tidak ada udzur sakit, tidak ada udzur khauf dan semisalnya, dia bisa salat berdiri, tidak ada masalah. Ya. Tapi dia ingin salat duduk. Yani salat sunnah yang kita bicarakan. Nah, maka dia pun melaksanakan salat sunnah itu dengan cara duduk. Sah salatnya. Tetapi pahalanya setengah dari pahala seandainya dia melaksanakannya dengan cara berdiri. Bisa difahami? Baik. Atsani, takbiratul ihram. Nah, hadis ini tadi salatul qa'id adalah nisf min salatil qa'im, riwayat Muslim ya, di hasyiah. Baik. Atsani, yang kedua, takbiratul ihram fi awwaliha, membaca takbiratul ihram di awal salat. Wa hiya qawlu Allahu akbar, yaitu ucapan Allahu akbar. Allah Maha Besar. La yujzi'uhu ghairuha. La yujzi'uhu ghairuha, tidak sah baginya memulai salatnya dengan selain Allahu akbar. Ya. Harus dengan kalimat ini, Allahu akbar. Itu takbiratul ihram yang dimaksud. Ya, selain Allahu akbar tidak sah. Diqali sallallahu alaihi wasallam lil musii'i shalah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang tidak baik dalam pelaksanaan salatnya. Ya, sebenarnya Ibnu Utsaimin rahimahullah kurang setuju dengan istilah al-musi' fi salati, sahabat yang dianggap al-musi' itu artinya kan isaah, yakni mengisyaratkan seakan ada unsur kesengajaan dalam pelaksanaan salatnya ya, dengan cara yang tidak benar gitu. Ya. Jadi yang halus ya adalah orang yang salah cara sholatnya. Nah, tayyib, yang tidak mengetahui cara sholat yang benar. Tayyib. Karena itu sahabat, nah, yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman dengannya berdasarkan berita pada hadis itu. Setelah itu kan sudah kita lewati, dia disuruh mengulang 3 kali ya, semuanya salah. Terakhir dia mengatakan, saya tidak tahu selain itu. Kemudian Nabi mengajari dia salat yang benar, yang sah. Naam. Nabi mengatakan kepada dia, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Naam, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Idza qumta, apabila engkau berdiri, ila sholah, untuk mengerjakan salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Ya. Ini takbiratul ihram yang dimaksud, perintah bertakbir di sini untuk membuka salat adalah takbiratul ihram. Hadits ini muttafaq alaih. Perhatikan, Hadits ini, idza qumta ila sholati fakabbir, apabila engkau berdiri, tegak berdiri dan melaksanakan sholat, kalimat ini sebenarnya juga merupakan dalil untuk rukun yang pertama, yaitu pelaksanaan sholat fardu dengan cara berdiri. Karena ya, Nabi mengatakan kepadanya, idza qumta ila sholati, apabila engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, artinya wajib berdiri. Nah, dalam pelaksanaan sholat fardu. Baik. Tetapi yang diinginkan sekarang rukun yang kedua, yaitu fakabbir. Nah, maka bertakbirlah, takbiratul ihram. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Ya. Tahrim salat itu adalah takbir. Apa maksudnya tahrim? Artinya yang memasukkan seseorang ya dalam ikatan sholat yang dengannya diharamkan atasnya perkara-perkara tertentu yang tidak boleh dikerjakan selama sholat adalah takbir. Nah, yang memasukkan seseorang dalam ikatan sholat yang dengannya selama sholat diharamkan baginya mengerjakan perkara-perkara tertentu yang tidak boleh dikerjakan selama sholat, seperti berbicara, ya, banyak bergerak, ya, bermain-main, tertawa, dan yang lainnya, ya, yang masukkan dia ke situ adalah takbir. Itu makna tahrim wa takbir. Wa tahlilu wa taslimu, dan tahlil pengurainya, pengurai sholatnya, yakni yang membuat dia keluar dari sholat dan lepas dari ikatan aturan sholat itu, ya, sehingga dia sudah keluar dari sholat dan bebas melakukan hal-hal yang tadinya dia tidak bisa lakukan dalam sholat, seperti yang dicontohkan tadi berbicara dengan yang lainnya, adalah at-taslimu, salam. Nah, jadi diingat hadits ini sekaligus dalil, wa tahlil wa taslim, sekaligus dalil untuk rukun yang terakhir nanti, yaitu sah salam. Nah, hadits ini di hasyiah nomor 5 diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Al-Albani mengatakan hasan sahih. Nah, dalam sahih Ibnu Majah disebutkan sini, dan kitab yang lainnya sahih Ibnu Daud dan yang lainnya. Kitab Al-Albani rahimahullah. Nah, hadits ini sahih. Baik. Falatan'aqidu sholatu biduni takbiri. Oleh karena itu, la tan'aqidu sholatu, sholat tidak sah, tidak termulai, ya, sebagai ibadah yang sah dari awal, biduni takbir, tanpa takbir, takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Al-Thali itu yang ketiga, kira'atul fatihati murattabatan fi kulli rak'atin, membaca surat al-fatihah, murattabatan, secara tertib, berurutan dari ayat pertama, ayat kedua, dan seterusnya sampai ayat ketujuh. Ya, jika ada yang terbalik, ya, ayat ketiga dibaca di urutan kedua, atau ayat keenam dibaca ke urutan kelima, yang tidak tertib sesuai urutan ayatnya, maka tidak sah. Ada yang kurang ayatnya satu, ketinggalan, tidak lengkap, ya, tidak sah. Tayyib, fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat. Naam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang, yakni tidak ada salat yang sah. La salata yakni tashih. Tidak ada salat yang sah, yakni tidak sah salat seseorang yang ya liman lam yaqra fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab, surat al-fatihah. Nah, hadits ini muttafaq alaih. Baik. Membaca ya huruf-hurufnya semuanya harus benar, ya, tidak boleh ada lahan yang mengubah makna. Apabila terjadi lahan pada pembacaan Al-Fatihah yang mengubah makna, maka tidak sah. Baik. Wayustathna min dzalikal masbuq. Wayustathna min dzalikal masbuq. Diperkecualikan dari itu al-masbuq, orang yang masbuq, yaitu orang yang ketinggalan ya salat bersama imam dari awal. Idza adrakal imama raki'an, yaitu masbuq idza adrakal imama, apabila dia mendapati imam raki'an dalam keadaan ruku'. Nah, bagaimana? Jika dia mendapati imam sedang ruku', maka dia masuk bergabung, masuk ke shaf, kemudian harus ya membuka sholatnya dengan takbir. Itu harus, karena itu rukun. Yang memulai sholat seperti yang kita lewati, tahrim wa takbir. Tidak bisa seseorang langsung ikut ruku' begitu tanpa takbiratul ihram dengan berdiri, tidak bisa. Dia harus takbiratul ihram dengan berdiri. Takbiratul ihram rukun kedua yang kita pelajari pada sholat fardu, harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Nah, beda dengan sholat sunnah ya. Nah, jadi dengan berdiri takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Nah, mengangkat kedua tangan ini hanya sunnah. Baik. Nah, takbir selesai dalam kondisi ya, tangan di atas, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan ujung atas kedua telinga. Nah, baik. Selesai takbiratul ihram, jangan bersedekap. Karena bersedekap adalah gerakan untuk membaca Al-Fatihah, sementara dia tidak bisa membaca Al-Fatihah karena dia terkena kewajiban untuk rukuk bersama imam. Nah, di sini kewajiban baca Al-Fatihah gugur. Kewajiban baca Al-Fatihah gugur darinya karena dia punya kewajiban mengikuti imam yang sedang rukuk. Maka ya, tangannya diturunkan untuk langsung rukuk disertai diiringi takbir. Takbir peralihan. Takbir yang pertama dalam keadaan berdiri ada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Selesai, tangan diturunkan, jadi bukan berserikat tapi tangan diturunkan bergerak sambil bertakbir, takbir peralihan untuk mengikuti gerakan imam ruku. Allahu Akbar, bergerak ruku. Nah, gugur kewajiban baca Al-Fatihah di sini. Ini maksudnya, perkecualiannya. Nah, artinya rakaat itu didapatkan oleh dia. Rakaat yang didapatkan ruku bersama imam tadi didapatkan oleh dia. Dia dianggap mendapatkan rakaat itu padahal dia tidak sempat baca Al-Fatihah. Ini perkecualiannya. Atau adroka min qiyamihi. Atau dia mendapatkan dari berdirinya imam. Adroka min qiyamihi. Dia mendapatkan ya dari berdirinya imam. Ada yang dia dapatkan. Sempat berdiri bersama imam. Ketika masih imam masih berdiri. Malam yatamakkan ma'ahu. Ya, dia dapat bagian dari berdirinya imam yang lam yatamakkan ma'ahu. Malam yatamakkan ma'ahu, tidak memungkinkan bagi dia, tidak ada kesempatan bagi dia min qiraatil Fatihah, untuk membaca Al-Fatihah. Ya. Baru saja dia mengatakan Allahu Akbar, makmum masbuk ini masuk, Allahu Akbar, kemudian dia bersedekat, baru mau mulai baca Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Allahu Akbar. Jadi tidak sempat baca Al-Fatihah, maka kewajibannya mengikuti imam, dia langsung ikut. Ya, mengikuti imam ruku dan gugur kewajiban baca Al-Fatihah. Ini maksudnya. Dan rakaat itu didapatkan oleh dia. Difahami ini? Hah? Baik. Wa kadzal ma'mumu fil jahriyati. Begitu pula makmum fil jahriyati, pada salat jahriyah. Salat yang dijaharkan bacaannya pada rakaat pertama dan kedua, yaitu salat subuh, dan memang hanya dua rakaat. Salat maghrib, ya, rakaat pertama dan kedua dijaharkan bacaannya Al-Fatihah dan salat setelahnya. Salat isya, itu yang dimaksud salat jahriyah. Pada salat jahriyah itu subuh, maghrib, isya, ya, juga diperkecualikan makmum di sini dari kewajiban rukun baca Al-Fatihah. ya, yustathna min qiraatiha. Fakadal ma'mumu fil jahriyah yustathna min qiraatiha. Begitu pula makmum pada salat jahriyah yustathna, diperkecualikan min qiraatiha, dari kewajiban rukun baca Al-Fatihah. Ya. Apa sebabnya? Karena dia punya kewajiban untuk menyimak bacaan imam. Nah, dia punya kewajiban menyimak bacaan imam. Jadi dia menyimak bacaan imam, bacaan Al-Fatihah, bacaan surah setelahnya, dan gugur darinya kewajiban baca Al-Fatihah. Ya, rukun baca Al-Fatihah. Karena sebab itu. Lakin, akan tetapi, lau qara'aha, seandainya dia membaca surat Al-Fatihah fi sakatatil imam, pada saktah-saktah imam. Sakatat itu jamak dari saktah, saktatun, yaitu saktah-saktah imam, yaitu diam-diamnya imam. Ada beberapa ya momen ya imam diam, dia manfaatkan ketika imam diam untuk membaca di situ. Fa inna dzalika aula, fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu aula, lebih baik ya, lebih baik. Akhdan yakni min ajlil akhdi, dalam rangka mengambil, bil ahwat, yang lebih hati-hati, dalam rangka mengambil yang lebih hati-hati ya, yaitu adanya kewajiban baca Al-Fatihah sementara memungkinkan dia membacanya ketika imam diam. Kapan imam diam? Imam diam itu momennya, yakni diam pada salat jahriyah, maksudnya dia tidak menjaharkan ya suaranya membaca sesuatu. Yaitu ketika imam selesai dari takbiratul ihram, dia mesti melakukan saktah di situ, dalam arti dia tidak bersuara, menjaharkan suara, karena dia baca iftitah secara berbisik, sir. Sebenarnya dia bukan diam, dia membaca tapi sir. Iftitah. Nah, di situ dia bisa membaca Al-Fatihah. Tetapi ketika imam sudah mulai baca Al-Fatihah, maka dia wajib diam. Nah, dia wajib diam untuk menyimak. Nah, setelah itu sampai pada amin, imam diam sejenak ya, untuk menarik nafas, menenangkan diri ya. Kemudian akan melanjutkan bacaan surah setelahnya. Di situ dia bisa lanjutkan lagi, tetapi kan itu palingan sebentar ya, hanya sejenak. Kemudian selesai dari pembacaan surat, ada sakta lagi di situ. Imam diam sejenak untuk menarik nafas, menenangkan diri sebelum bertakbir untuk ruku. Dia bisa membaca lagi di situ. Itu yang dimaksud sakatat di sini. Jika bisa dia manfaatkan, ya, maka itu lebih baik. Baik. Adapun selama imam membaca, tidak boleh. Kewajibannya adalah menyimak. Nah, berdasarkan madhab ini, berarti apabila bacaan imam tidak terdengar dikarenakan dia di shaf paling belakang, kemudian suara imam pelan, bacaan imam tidak ada yang tersimak. Hah? Tidak ada yang bisa disimak. Nah, atau hujan deras, kedengaran ada suara tapi dia tidak bisa menyimak, tidak jelas ayat-ayat yang dibaca, maka di sini wajib baca Al-Fatihah. Perhatikan ya. Karena tidak ada yang dia bisa simak dari bacaan imam. Gugurnya dari kewajiban baca Al-Fatihah bagi makmum pada mazhab ini karena untuk menyimak imam. Sudah dipahami? Nah. Adapun hadis bacaan imam adalah bacaan makmum dhaif, itu tidak bisa dipegang. Nah. Bisa dipahami mazhab ini? Perkecualian-perkecualiannya. Nah, tetapi yang menurut tarjih kami yang terbaik, itu pembahasannya panjang, yang terbaik adalah mazhab yang mengatakan bahwa makmum ya wajib baca Al-Fatihah baik pada sholat jahriyah maupun pada sholat sirriyah, dan bukan rukun. Wajib baca Al-Fatihah baik pada sholat jahriyah maupun pada sholat sirriyah. Sholat jahriyah subuh, maghrib, isya. Sholat sirriyah adalah duhur, asar. Wajib, tetapi bukan rukun. Meskipun imam membaca, tetap boleh membaca Al-Fatihah. Bisa bersamaan dengan imam, ketika imam mulai membaca Al-Fatihah, ikut membaca ayat demi ayat, ayat per ayat, dia ikuti. Imam selesai baca Al-Fatihah, dia juga selesai. Atau dia bisa memanfaatkan dari saat pembacaan iftitah, imam belum mulai membaca, dia sudah selesai baca iftitah, dia bisa mulai membaca di situ, menyelesaikan, dia bisa. Nah, ya, atau dia bersama membaca dengan bacaan imam, baca Al-Fatihah. Nah, atau setelah imam selesai baca Al-Fatihah, ketika imam baca surat setelah Al-Fatihah, di situ dia membaca Al-Fatihah, tidak masalah. Karena wajib. Ya, ini perkecualian. Nah, Nabi mengatakan pada hadis yang sahih, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Kalian jangan melakukan membaca sesuatu di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Jadi selain Al-Fatihah, jangan coba-coba baca sesuatu di belakang imam ketika imam sudah menjaharkan bacaannya. Jadi apabila seseorang misalkan dia sedang baca iftitah, iftitah yang dia baca agak panjang, imam iftitahnya pendek, singkat. Ya. Dia belum selesai iftitahnya, tiba-tiba imam sudah mulai baca Al-Fatihah pada sholat jahriyah. Dia harus berhenti. Jangan lanjutkan iftitahnya. Haram. Yang bisa dia lanjutkan membaca apa? Bacaan Al-Fatihah. Adapun selain Al-Fatihah tidak boleh jika imam sudah menjaharkan bacaannya. Tidak boleh membaca selain Al-Fatihah. La taf'alu illa bifatihah kita. Bisa difahami? Nah. Ini yang benar. Hukumnya wajib tetap baca Al-Fatihah di belakang imam pada momen-momen yang disebutkan tadi, meskipun bersamaan dengan bacaan imam, karena itu wajib. Tetapi bukan rukun. Dalam arti, apabila makmum lupa baca Al-Fatihah, dimaafkan. Apabila lupa baca Al-Fatihah, dimaafkan. Nah, apabila tidak tahu hukum, dimaafkan. Dalil bahwa baca Al-Fatihah bagi makmum hukumnya hanya wajib dan bukan rukun, sehingga dimaafkan apabila tidak tahu hukum atau lupa, dalilnya adalah hadis Abi Bakrah tentang masbuk. Ketika Abu Bakrah terlambat datang, ya, mendapati Nabi SAW sedang rukuk. Dia ikut rukuk bersama Nabi SAW. Itu setelah takbiratul ihram, dia ikut rukuk. Tidak sempat baca Al-Fatihah. Ya, di hadis itu tidak disebutkan bahwa Abu Bakrah berdiri, ya, mengganti rakaat tersebut. Yang menunjukkan bahwa rakaat itu dihitung dia dapatkan. Meskipun tidak sempat baca Al-Fatihah, tapi sempat rukuk bersama Nabi. Artinya, kewajiban baca Al-Fatihah dari dia sebagai makmum ketika itu gugur. Karena berbenturan dengan kewajiban mengikuti gerakan imam yang sedang rukuk. Sementara rukun tidak bisa gugur hanya dengan kewajiban. Jika itu rukun, tidak gugur dengan kewajiban. Ini menunjukkan bahwa baca Al-Fatihah bagi makmum bukan rukun, tetapi hanya wajib. Karena gugur dengan kewajiban mengikuti imam untuk rukuk. Ini dalilnya, dan ini fatwa Syekh bin Baz. Ini pendapat yang terbaik. Selain makmum, rukun. Orang yang sholat sendiri rukun, imam rukun. Bisa difahami? Nah, wallahu a'lam. Ini tarjih kami. Wal ilmu indallah. Tafadhalu jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.